Bagaikan emas permata, sesen pun aku tak punya. Tapi jangan kau sangka aku takkan gembira, walau semua itu tak ada. Bagaikan emas permata, sesen pun aku tak punya. Tapi jangan kau sangka aku takkan gembira, walau semua itu. Lautan kan ku seberangi, asalkan ku